Tanggung diriku untuk menyayangimu, untuk mencintaimu, karena hatiku sudah terlanjur jatuh. Segera akan ku pinta untuk melamarmu. Walau keluargamu sayang, tiada setuju, ketahan panggung dia.